Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashab man tamassaka bidini lumidin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan kitab Sikap Moderat Ahlussunnah Jamaah di antara berbagai aliran dan paham dalam Islam. Kita masih berkisar tentang nama-nama sebutan untuk Ahlussunnah Wal Jamaah. Yang sedang membahas, kita bahas adalah tentang nama As-Salafiyah atau Salafi. Dan telah kita bahas sebelumnya tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang kewajiban umat untuk berjalan di atas manhajus salaf, memahami dan mengamalkan agama ini, serta mendakwahkannya, ya, baik secara keyakinan, amaliyah, ibadah, maupun muamalah dan akhlak mereka. Kemudian, kita telah jelaskan juga motivasi-motivasi para ulama Ahlussunnah Jamaah yang menerangkan tentang keharusan dalam menjalankan agama ini untuk berpedoman kepada pemahaman Salafus Saleh. Nah, pada pembahasan ini kita akan bahas tentang bolehkah menamakan diri, menisbahkan diri kepada akidatus salaf dengan istilah salafi atau salafiyah. Jadi antara nama Ahlussunnah Jamaah yang dikenal dalam kitab-kitab para ulama adalah nama As-Salafiyah atau menyebut salafi. Baik, semua aliran-aliran yang ada, mereka tidak akan pernah mengaku sebagai salafi. Nah, ini satu keistimewaan. Ya, satu keistimewaan dari, karena kalau mengaku sebagai Ahlussunnah Jamaah, kita lihat banyak sekali firqah-firqah yang akan mengklaim diri mereka sebagai Ahlussunnah Jamaah. Tetapi, jarang di antara mereka akan mengaku sebagai, yaitu salafi ya. Karena kalimat ini adalah terikat dengan satu manhaj pemahaman yang harus dia lakukan. Ya, kalau Ahlussunnah banyak aja orang yang akan mengaku dia berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi metode pemahamannya, ya, di dalam memahami dan mengamalkannya, ya, sangat berbeda dengan apa yang dijalankan oleh Salafus Saleh. Sebagian tentunya, ya, ya, tentu maka oleh sebab itu, terutama dalam pembahasan-pembahasan permasalahan yang samar dalam permasalahan itu bagi sebagian orang, sehingga mereka memakai istiadat mereka ataupun pendapat-pendapat menyelisihi pandangan para ulama Salaf. Maka dari sini, bolehkah seseorang menisbahkan diri mereka kepada salafi atau salafiyah? Baik, para ulama-ulama salaf yang menjelaskan hal ini telah kita lihat perjuangan para ulama salaf mulai daripada Imam Ahmad yang wafat, ya, dan Imam Ahmad dan juga wafat 204 Hijriah, kemudian Imam Abu Bakar Muhammad Ishaq Ibn Khuzaimah yang wafat 311 Hijriah, itu memiliki kitab-kitab Tauhid, kemudian kitab Imam Al-Jurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah yang wafat 360 Hijriah, dan Imam Abu Abdullah bin Ubat al-Abkari yang wafat 378 Hijriah, Imam Abu Qasim Hibatullah al-Lakai yang wafat 418 Hijriah, dan Imam Abu Qasim al-Ismail al-Asfahani yang wafat 535 Hijriah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah, dan murid-muridnya di antara Imam Ibnu Qayyim yang wafat 751 Hijriah, kemudian Syekh Muhammad Wahab yang wafat 1206 Hijriah. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang terdepan yang menyuarakan atau mendakwahkan untuk kembali kepada jalan salaf dan manhaj mereka dan menteladani mereka dalam memahami agama yang mulia ini dan mengamalkannya. Jadi al-athr kabir fi shuhur ittijah salafi ala marit tarikh ya yastaqi ususa madha dinihi wa aqidati min kitabillah wa sunnati rasulillah wa sirati salafi salih. Jadi mereka-mereka yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang sangat berperan dalam tulisannya dan penjelasannya dalam karya-karya mereka, yaitu memunculkan paham salaf. Ya, dari masa ke masa, generasi ke generasi, itulah mereka yang memunculkan paham salaf, mendakwah kepada akidah tersalaf. Jadi berpegang dengan dasar-dasar akidah para ulama salaf yang bersumber daripada Al-Quran Sunnah serta pemahaman salafus soleh dari kalangan sahabat, para tabi'in dan para atba' tabi'in, generasi-generasi, yang termulia dari kalangan umat ini yang disebut dengan Qurun As-Salas Al-Mufaddala, yaitu generasi tiga generasi emas yang termulia di kalangan umat Muhammad SAW. Baik, demikian pula mereka-mereka tersebut adalah yang berjuang melawan berbagai upaya-upaya ya, merusak pemahaman agama ini dari menjauhkan dari pemahaman salaf. Ya. Yaitu paham-paham yang bersumber kepada ilmu kalam, ilmu filsafat dalam penetapan akidah dan pemahaman ideologi mereka. Kemudian, sehingga orang yang mengikuti manhaj salaf ini disebut dengan salafi atau salafiyah. Karena begitu mereka konsekuennya berupaya maksimal untuk berjalan di atas manhaj mereka. Namun perlu kita ketahui, bukan berarti bahwa orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf itu adalah maksum, tetapi yang maksum di sana adalah manhaj, yaitu pahamnya ada para salafus soleh itu adalah paham yang maksum, tetapi personal mereka itu tidak maksum. Mereka akan punya pendapat-pendapat yang dhaif, pendapat-pendapat yang lemah, baik di kalangan para ulama salaf di masa sahabat sekalipun. Ya, ada pendapat-pendapat sahabat yang dikomentari, yang dibantah oleh para sahabat lain, yang pendapat sahabat sendiri lebih kuat. Seperti perbedaan pendapat di antara Abu Bakar dan Umar dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Abu Bakar dan Umar lebih pendapat dengan haji yang lebih afdal atau haji ifrad, namun Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang lebih kuat dalilnya adalah tentang haji tamattu. Sehingga Ibnu Abbas sampai mengatakan, aku lakum qala Rasulullah SAW takula qala Abu Bakar wa Umar, saya sampaikan kepada kalian ini pendapat dan perkataan Rasulullah SAW. Lalu kalian membantahnya dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, akhsha an tuzal alaikum hijaratun minas sama, saya takut kalian akan diturunkan oleh Allah SWT azab hujan batu dari langit. Ya, saya sampaikan kepada kalian ini perkataan Rasulullah, ini perkataan Rasulullah SAW, lalu kalian ini mengatakan ini pendapat Abu Bakar dan Umar. Demikian Ibnu Abbas sangat tegasnya menjelaskan bagaimana ya kita tidak ragu tentang kemuliaan Abu Bakar dan Umar. Namun ketika pendapatnya disandingkan dengan dalil-dalil syar'i, terutama hadis Rasulullah SAW, Ibnu Abbas menyebutkan boleh jadi kalian akan turunkan azab hujan batu oleh Allah SWT di langit. Kalian saya sampaikan kepada kalian ini perkataan Rasulullah SAW, lalu kalian membantahnya ini dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Jadi karena ada juga pertanyaan-pertanyaan di media sosial, kalau agama Islam itu adalah manhaj salaf itu adalah agama Islamnya, ya agama Islam yang seutuhnya begitu. Tetapi dari manhaj pemahaman, ya banyak orang ya dalam pemahaman dalam Islam ini yang membuat yang memang sudah membuat sebagian orang bingung ya, dan memang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW akan terjadi paham-paham yang banyak menyelisih Al-Quran apa pemaham salaf nantinya. Sebenarnya Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sudah sering kita sampaikan. Ya, sataqtariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqa. Umat ini akan terpecah belah 73 golongan. Kemudian dalam hadis Idbar bin Sariyah Rasulullah menyebutkan, "Wa may ya'ish minkum fasarakh tilakan katira." Kata Rasulullah pada sahabat, siapa yang lama hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecah belahan yang banyak tengah umat ini. Namun Rasulullah SAW menjelaskan solusi, memberikan cara untuk merapatkan untuk mencari solusi dan jalan keluar dari perpecah belahan itu adalah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ya ma'ana li ashabi, golongan selamat dari neraka adalah yang menjalankuti agama ini, menjalankan agama ini sesuai aku yang ada di atas para sahabatku. Kemudian dulu hadis Ibar bin Syariah, fa'alaikum sunnati wa sunnati khulafa al-rasyidin al-mahdi ba'di anna ala pelang petakku oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa al-rasyidin al-mahdi ba'di. Dijelas sekali. Nah inilah yang upaya-upaya mengajak kepada pemahaman ini yang disebut dengan yaitu manhajus salaf, yaitu memahami, menjalankan agama ini sesuai dengan difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka telah mendapat rekomendasi dari Allah SWT, pujian dan juga sanjungan dari Allah SWT, dan dorongan untuk berjalan di atas manhaj mereka telah kita bahas ayat-ayat sebelumnya, demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang berusaha mengikuti jalan mereka, ya hirsum ala suluki tariqatihim wa ma'rifati ra'ihim, bersungguh-sungguh untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman mereka, ya, mengikuti pandangan tempat mereka dalam setiap masalah agama ini. Fahal yusawu ayyutulak ala haula ila qabul salafiyin au salafiyya, apakah boleh mereka ini disebut dengan kalau apa atau jamaah salafiyin atau jamaah salafiyya, ya, wahal yuqafar minhu, apakah perorangan mereka boleh memakai kata-kata saya ini salafi. Nah ini perbedaannya, tentu ada penjelasan para ulama. Secara umum jika dia benar-benar ya berusaha konsekuen untuk berjalan dalam menjalankan agama sesuai pemaham salaf, maka dia ketika mengenalkan diri, ya ketika menyampaikan pahamnya, boleh saja dia mengatakan bahwasanya orang salafi dan menjalankan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Dia mengatakan demikian boleh. Tetapi kalau dia membanggakan otazkiyatun nafsi dalam rangka merasa dirinya orang yang paling benar, orang yang paling tidak pernah salah, nah ini tidak benar. Hal ini jelas. Ya, atau dia merasa maksum dari kesalahan dan tidak pernah seorang para ulama salaf mengatakan demikian. Tapi ketika dia menjelaskan manhaj dalam memahami agama, kemudian dia tidak termasuk kelompok-kelompok yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah pemaham salaf soleh, dia mengatakan saya ini salafi dalam rangka memperkenalkan ta'aruf, ya, bukan dalam rangka untuk atau untuk menjelaskan pemahaman yang dia sampaikan kepada umat, bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga menyombongkan diri. Nah itu tidak boleh. Kalau dalam rangka menyombongkan diri tidak boleh. Ya. Kemudian atau tazkiyatun nafs ini yang dicela oleh para ulama, tidak boleh. Hatta walaupun bagaimana ya, membanggakan diri tetap tidak boleh dalam agama ini. Tetapi ya, karena masalah hal itu dilarang dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tuzakku anfusakum, ya, jangan kalian mensucikan diri kalian. Kemudian, nah itu tujuannya. Kalau sekedar untuk menjelaskan, ya, jika dia ditanya, bagaimana kamu dapat memahami ini adalah pemahaman yang saya ketahui dari pendapat para ulama salaf, maka jika dia mengatakan bahwa kami adalah orang-orang salafi memahami begini, orang-orang salaf atau kami adalah dari jemaah salafiyah atau salafiyin, mengenalkan dirinya tidak bermasalah. Tapi dalam rangka untuk mengatakan bahwa personal dari orang-orang bermahat salaf itu maksum, itu tidak boleh. Tapi manhaj secara umum, keutuhan manhaj bahwa pendapat kebenaran tidak keluar dari pandangan para ulama salaf. Nah, dalam kenyataan kita lihat bahwa orang yang mengajak kepada manhaj salaf, berdakwah kepada salafiyah, itu sebenarnya diungkapkan oleh sebagian orang, itu dakwah yang mengajak kepada Islam yang benar, Islam yang lurus, ya, kepada sunnah yang bersih, ya, daripada bid'ah-bid'ah. Ada menyuruh kepada Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang diterima langsung oleh para sahabat Rasulullah SAW, itulah agama yang disebut dengan salafiyah. Kalau sekarang itulah disebut manhaj salafi. Itu adalah agama Islam yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para salafus soleh. Nah, ini yang dimaksud, ya, tujuan untuk mengajak umat untuk berpegang teguh dengan pemaham salaf, yaitu bagaimana mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan bagaimana para sahabatnya mengamalkan ajaran Islam ini di masa Rasulullah SAW. Maka tidak dilakukan bahwa hal ini adalah benar. Jika orang berusaha menjalankan Islam ini sesuai dengan diajarkan Rasulullah pada sahabatnya, maka tidak masalah ketika ada orang menisbahkan diri kepadanya. Sebenarnya dikatakan Syekh Islam Taimiyah dalam kitab petawanya, itu jilid 4 halaman 149, beliau mengatakan, ya, la aiba la aman adhara madhab salaf wa antasaba ilaihi. Tidaklah ada kecacatan atas seorang yang memperlihatkan madhab salaf, yang dia berusaha mengikuti salafus saleh, kemudian menisbahkan diri kepadanya, wa tazza ilaihi, dan dia merasa mulia dengan menyibahkan diri kepada hal itu. Bal yajib qabulu dzalika minhu, bahkan untuk menerima sikapnya itu adalah satu hal kewajiban darinya, ada untuk menerima sikap itu darinya. Fa inna madhab salaf la yakun illa haqqan, karena madhab salaf itu tidak ada kecuali kebenaran. Ya. Dia menjawab hal itu ketika orang bertanya, innahu ala madhab salaf. Qala fi man qala innahu ala madhab salaf. Qala dzalika fi man qala innahu ala madhab salaf. Kemudian juga hal itu belum ungkapkan, ya, tadi belum menjelaskan hal itu terhadap orang yang mengatakan bahwa dia berjalan di atas manhaj salaf. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam As-Sam'ani, yaitu yang wafat 462 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Ansab, menyebutkan As-Salafi. As-Salafi, dalam kitab Al-Ansab, karena Imam As-Sam'ani, As-Salafi bikas bifatih sin wal-lam, ya, wa fi akhiriha fa hadhi nisbah ila salaf. Dia kata, As-Salafi nisbah kepada salaf. Wa intihal madhahibihim, mengikuti madhab mereka, alama sumiat minhum, sesuai yang didengar dari mereka. Berkata Ibn Athir yang wafat di 630 Hijriah, setelah ungkapan Sam'ani tersebut, wa urifa bihi jama'atun, dikenal dengan itu jama'ah, disebut jama'ah salafiyah. Wa hadha ya'ni anna talaqqu bis salafiyah wal intisab ilaiha amrun urifa fi asl Imam Sam'ani wa au qablahu, bahwa nisbahkan diri kepada manhajus salaf atau bergelar dengan jama'ah salafiyah wal intisab kepada jama'ah salafiyah, itu sudah dikenal di masa para Imam Sam'ani atau sebelumnya. Nah. Kemudian, Syekh Islam Taimiyah dalam kitab-kitabnya, ya, dalam karang-karang beliau sering menggunakan kalimat salafiyah. Karena orang-orang yang berkata, yang berpedoman kepada manhaj salaf, ya, dalam masalah terutama dalam sifat-sifat, mengenai sifat-sifat Allah SWT. Ya. Kemudian, pada masa kita sekarang, ya, nisbah ini digunakan oleh para ulama-ulama yang mulia, untuk mengenal mereka yang berpegang teguh dengan sunnah dan memelah sunnah dari, ya, wadabu anha, pemelaan terhadap sunnah Rasulullah SAW, seperti Syekh Abdurrahman Al-Mu'allimi, kemudian dalam kitab beliau Aqaid Lastafsil Aqaid, kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani, ya, dalam kitabnya Muftasar Ulu, dan Syekh dalam kitab beliau, dan juga dalam karang beliau yang lain, Muqaddimah Syarah Aqidah Tauhiyah, dan kitab beliau Tawassul, dan juga Syekh Abdul Aziz bin Bimbas dalam risalahnya Tambihat Hama alama katabahu Muhammad Ali Sabuni fi sifatillah azza wajalla. Baik. Dan Inilah para ulama-ulama yang di masa kontemporer yang mereka dikenal dengan menyuruh kepada manhaj salaf. Termasuk di antaranya Ustadz Al-Fadil Syekh Dr. Ali Nasir Faqihi dalam kitab beliau Atwatul Mubin Wiradi ala Naqdi Abdullah Al-Gumari di kitab Al-Arba'in. Dan lain-lain daripada ulama-ulama masa kontemporer sekarang, mereka dari para ulama-ulama yang mulia, ya, dan mereka tidak mempermasalahkan lam yara ba'san fi itlaqi laqab salafi aw salafiyyin musyirina bihi ila ulaika sa'irin ala manhaj as-salafus salih wa tariqatihim. Jadi tidak masalah ada orang menisbahkan diri kepada manhaj salaf dan menyebut diri sebagai salafi, ya. Tujuannya adalah untuk membedakan antara mereka-mereka yang berjalan di atas manhaj salaf dari orang-orang yang menyisih manhaj salaf. Baik, tetapi ya terdapat dalam beberapa tanggapan di sini, di antara disebutkan di sini oleh beliau adalah yaitu waqala an ba'd man kataba fi madhhab al-islamiyyah wa tarikha min al-muhaddithin as-salafiyyin ta'ifatun mutamayyiza 'urifa bi hadzal ism, ya, di mana juga sebagian para penulis madhab-madhab Islam yang terdapat dalam Islam dari kalangan muhaddisin disebut dengan salafiyin, dan ini yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Abi Zuhra dalam kitab Tarikh Madhab Islamiyah dan juga Mustafa Sa'ah dalam kitabnya Islam Bila Madhahib. Wa khashara ila tatawu tarikhi li masir hadhi ta'ifa wa attafaqa ala anha intidad al-marsal Imam Ahmad. Keduanya berpendapat bahwa ini adalah kelanjutan dari madrasah Imam Ahmad, ya, dan tajaddadat alaya di Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kemudian terjadi pembaharuan di masa Syekh Ibnu Taimiyah pada abad ke-7 Hijriah, dan kemudian Syekh Muhammad Wahab pada abad ke-12 Hijriah, ya, wa za'ama anna salafiyyin humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab. Yang kedua, menganyangka bahwa mereka yang menamakan diri mereka. Baik, tetapi hal ini, ya, sahun saha andu'atul auda ila madhhab salaf humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab am atlaqu ghay alaihim ghairuhum suma'ruf bihi. Tidak permasalahan dalam ini apakah penamaan itu datang dari mereka yang menamakan diri mereka ataupun orang lain menamakan mereka. Sesungguhnya tidak didapatkan bantahan atau sanggahan dari para ulama-ulama, ya, dalam sepanjang sejarah baik klasik maupun kontemporer, ya, yang mengingkari untuk bolehnya menisbahkan diri ke dalam manhaj salaf tersebut, ya, selama mereka benar-benar berupaya di dalam beragama ini mencocokkan paham mereka dan amal mereka dengan manhaj salaf tersebut. Akan tetapi ada seorang penulis atau seorang tokoh yang nama Muhammad Said Ramadan Buti, ini yang mengingkari, yang pertama sekali mempermasalahkan istilah ini, itu dalam kitabnya As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyah Mubarakatun La Madhab Islami, yang dia mengingkari. Yang dia, ini adalah Ramadan Buti, adalah dari tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman-pemahaman yang memiliki paham manhaj salaf dan manhaj al-sunnah jamaah. Indikasikan dia memiliki paham Syiah Rafidhah, kemudian dia ikut membela pahamnya pimpinan dari negara Suriah, itu Bashar Assad dan seterusnya dan anaknya. Kemudian dia mengingkari dalam hal ini. Ya, dia mengingkari penisbahan itu, kata mereka dia ingkari. Termasuk dia sebagai salah satu tokoh dari Ikhwan Muslimin juga, kemudian tokoh seorang mutasawifah juga, kemudian juga tokoh dari Ahlul Kalam, ya. Dia menyebutkan dalam kitabnya tersebut minal khata bimakan an-na'mida ila kalimatis salaf. Ya, dia katakan dari kesalahan, ya, apabila kita menggunakan kalimat salaf, fanusawwiru minha mustalahan jadida. Lalu kita buat darinya istilah baru, katanya. Ya, tarikh ala tarikh syariah Islamiyah, yaitu ini adalah sesuatu yang dibuat-buat dalam agama Islam ini, kata dia itu istilah salafiyah. Lalu kita jadikan sebagai ciri, ya, yang untuk suatu golongan dari kaum muslimin. Bal ada dalika minal bid'ah tarikh ala muslimin, dan dia menganggap ini suatu perbuatan bid'ah yang terjadi di kaum muslimin. Kemudian, ya, bal la na'uddu haqiqa in qulna in ikhtira' hadha al-mustalah bi madaminiha al-jadida allati asharna ilayha bid'atun tari'a fi din. Dia mengatakan bahwa istilah ini ada istilah yang dibuat-buat dalam agama, merupakan bid'ah dalam agama yang tidak dikenal oleh salafus saleh, kata dia. Ya. Kemudian wa yara anna hadzal kitab anna tidak bisab la yakunu bi tabi'i araim, dan dia dalam kitabnya ini berpendapat bahwa mengikuti salaf bukanlah mengikuti pandangan-pandangan mereka, ada perkataan-perkataan mereka dan juga konsep-konsep mereka. Ya, atau menempuh jalan mereka. Ya, tetapi dia katakan, ya, orang dia katakan semuanya mengikuti salaf tidaklah harus mengikuti secara detail-detail apa yang mereka ucapkan, kata dia. Ya, dia mengingkari hal ini wa muaqib juz'iyyah allati takhadhuha li annam anfusuhum anfusuhum lam yaqulu dhalika inma yakunu biruju' ila mahtakamu ila miqawaid. Dia katakan tetapi yang harus dilakukan adalah kembali kepada kaidah-kaidah yang dibuat dalam memahami tafsir dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beristihad, dalam dasar-dasar hukum. Nah, kemudian dibantah oleh Syekh Bakarim pemahaman ini. Kalau kita kembali kepada apa yang dia sebutkan dari kaidah-kaidah ini, kapan ada kaidah-kaidah ini? Kaidah-kaidah dalam usul fikih, kaidah dalam usul-usul hadis tersebut, ya, terutama kaidah dalam usul fikih adalah mulai di masa Imam Syafi'i. Wa nasibat hadhihi qawaid ta'akhur ila asl Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i, bahwa apa namanya menggunakan istimbat kaidah-kaidah dalam ilmu usul fikih ini adalah baru muncul di masa Imam Muhammad bin Idris Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Dan dia beliau orang pertama sekali menyusun kaidah-kaidah usul fikih. Jika di masa Imam Syafi'i la yumasil illa halqa thalitha min al-qurun thalatha, maka Imam Syafi'i adalah merupakan generasi ketiga dari qurun thalatha ini, yaitu dari tiga generasi yang termulia dalam Islam, yaitu qurun allati tumasil bima jumi'a salaful muqtada bihim, dan termasuk daripada ulama salaf yang mereka dijadikan sebagai teladan oleh umat. Semua telah berlalu perjelasannya. Jadi fa'il qawaid allati i'tamada 'alaiha sahabah wa tabi'un qabla ayyad Imam Syafi'i hadhil qawaid. Jadi mana ada kaidah yang dipegang oleh para sahabat dan tabi'in sebelum Imam Syafi'i meletakkan kaidah-kaidah ini, ya, sehingga mungkin untuk dikatakan kita tidak boleh mencontoh dengan sahabat kecuali sesuai dengan kaidah-kaidah yang mereka buat. Nah, kemudian dibantah lagi walai tafadulatu waqafa 'an al-usul al-qawaid allati wada'a Imam Syafi'i. Ya. Alangkah baiknya kalau seandainya dia betul-betul berpegang teguh dengan kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh Imam Syafi'i dan imam-imam salaf, ya, yang menyuruh kepada sunnah menurut jalan para salafus saleh sebelumnya. Tetapi kita melihat dia membuat suatu manhaj yang baru. Ya, dia mengatakan orang yang ingin mengamalkan Islam, ya, innal islam yumarisi Islam yakinan wasulukan labu dan yahtadu marahil salah satalia. Dia menyebutkan suatu konsep untuk mengamalkan Islam yang semuanya itu adalah kembali kepada pemahaman ahlul kalam dan membuang hadis-hadis ahad di dalam berhujah dalam akidah. Ya, nah, ini pemahaman yang diingkari oleh beliau tentang, ya, menisbahkan diri kepada manhaj salaf. Ya, mereka mengingkari, yang pertama sekali mengingkari menisbahkan diri kepada manhaj salaf ini adalah Ramadan Buti. Ya. Dan dia membuat kaidah-kaidah tentang penerimaan hadis-hadis ahad. Ya. Dan dia tidak menjadikan hadis ahad itu sebagai hujah dalam akidah. Ya, hadal kisim la tatakawanu minhu hujjatun mulzimatun fi nitaqil i'tiqad. Dia sebutkan dalam hadis ahad, ya, bahwa tidak bisa dijadikan hujah yang harus pegang dalam pembahasan etikot, ya. Dan ini di antara pemahaman dia, ya, umumnya yang mengingkari pertama atau yang mengingkari penisbahan diri pada manhaj salaf itu adalah Ramadan Buti yang kemudian dinukil oleh para orang-orang yang berusaha membantah penisbahan ini, ya. Kemudian, kalau kita lihat manhaj yang dijalankan oleh Syekh Ramadan Buti ini adalah manhaj yang diproklamirkan oleh para manhaj Ahlul Kalam ataupun Mutasawwifah dan lain sebagainya. Dari dan termasuk beliau menafsirkan hadis-hadis sifat dengan cara Ahlul Kalam. Maka beliau mengatakan kita tidak boleh berpegang dengan pendapat perkataan para salaf itu secara harfi, kata mereka, kata beliau, tetapi harus dikoreksi, dicocokkan dengan zaman kontemporer pemahamannya. Ya. Di mana beliau menjadikan hukum mutlak dalam nusus syara itu adalah kepada akal, dan dia akallah menentukan ya perkara perkara-perkara etikot ya, bahwa ukuran kutal Quran Sunnah itu adalah sesuai dengan apa namanya logika, dan bila bertentangan menurut beliau adalah harus di ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang tidak masuk logika bagi mereka, bagi beliau adalah itu tidak perlu dijadikan dalil. Yang menjadi pegangan adalah logika, yaitu disebut dengan al-aql. Ini adalah manhajul kalam dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Maka dilihat di sini bahwa manhaj salaf ya, bahwa apakah mengikuti manhaj salaf, menjalankan mengikuti perkataan mereka dan paham mereka dalam menafsirkan usus, ataukah ini am hadza manhaj khalafi. Jadi ketika Ramadan Buti mengabarkan manhajnya di dalam manhaj yang dia tawarkan ya di dalam Ahlus Sunnah Syar'i, ternyata manhaj yang dia tawarkan adalah manhaj al-khalafi, yaitu manhaj yang terakhir dari manhaj al-filsafat dan al-kalam. Baik, berikutnya nama lain untuk nama Ahlus Sunnah Jamaah itu disebut juga Ahlul Hadis. Dan nama ini terdapat banyak di dalam kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah Jamaah. Ya, untuk menyebut manhaj Ahlus Sunnah Jamaah disebut juga Ahlul Hadis. Ya, seperti perkataan yang terdapat dalam kitab-kitab Syekh Islam Taimiyah, dayanya para ulama-ulama menyebutkan ahlul hadis, ahlu sunnah, ya, bahwa mereka tidak membedakan antara dua istilah ini, seperti Imam As-Sabuni. Dia dalam mengarang kitab akidah, yaitu dengan judul dalam kitab beliau, ya, akidah ashabul hadis, ya, akidah ahlu hadis, ya. Inna ashabal hadis mutamasikin bi kitab sunnah hafizallahu ahyahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa rasulahu bil risalah wa nubuwah ila yaqula. Ya, bila menentukan sungguhnya para ahli hadis yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, semoga Allah menjaga orang-orang yang masih hidup di antara mereka, merahmati orang telah meninggal di antara mereka, mereka bersaksi bagi Allah SWT dengan wahdaniyah, bagi Rasulullah SAW dengan risalah dan kenabian. Ya, qad a'adallahu ahla sunnah minat tahrifi wat takyifi wat tashbih wa man awaman alaihim bita'rif wat tafhim. Tapi beliau menyebutkan ahlu sunnah telah dilindungi Allah SWT dari melakukan tahrif, penyelewengan, wat takyif dalam sifat-sifat Allah, mempertanyakan hakikatnya, wat tashbih atau menyifatkan sifat Allah SWT ya dengan makhluk, wa man alaihim bita'rif wat tafhim, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka dengan mengetahui dan memahaminya. Maka beliau menggunakan dua istilah tersebut, yataradifani, mutaradifani, yang lalu menggunakan dua kalimat ini sebagai kalimat sinonim, ya. Apalagi ketika beliau menyebutkan tentang kitab-kitab etikot, karena etikot al-sunnah jamaah, yaitu disebut juga etikot al-hadith, ya. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah juga menggunakan istilah madhab ahlu salaf, ahlu hadis, wa sunnah wal jamaah. Juga beliau menggunakan istilah untuk madhab ahlu sunnah yang disebut ahlul hadis. Sebut juga ahlul hadis. Dan terkenal dari para ulama di sini yang disebutkan ahlul hadis itu bukan ahlul hadis dalam istilah mereka yang ahli dalam ilmu riwayat saja. Tetapi yang terutama adalah orang yang menjadikan hadis sebagai rujukan utamanya setelah Al-Quran Al-Karim tentunya, ya, dan bukan berpegang dengan ar-ra'i, dengan logika semata. Jadi maksudnya kadang-kadang ulama menyebut ahlul hadis muqabil dengan ahlul ra'i. Sebenarnya juga di kalangan para fuqaha ketika menyebutkan pemahaman madhab-madhab dalam menjelaskan memahami perkara-perkara hukum, mereka membagi ada berapa kelompok, ahlul hadis wa ahlul ra'i, ya, ahlul hadis dan ahlul ra'i. Baik, maka telah kita jelaskan sebelumnya bahwa makna sunnah menurut ahli hadis dan fuqaha juga usuliyin, bahwa sunnah fi 'urf katimun salam muqabil bid'ah. Secara umum kata-kata sunnah di dalam istilah para ulama adalah lawan daripada kalimat bid'ah. Fuksaruna bis sunnah muwafaqatul kitab was sunnah, ya, maka mereka mengartikan maksud dari kata-kata sunnah itu adalah mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah. Bukan maksudnya sunnah dalam istilah dari muhadditsin, itu perkata Rasulullah semata. Baik, jika mereka menyebutkan adalah fulan ala sunnah idza kana amaluhu muwafiqan li kitab sunnah wa amal salaf. wa amali salaf, mereka disebutkan jika sebut fulan itu adalah as-sunnah, fulan itu di atas sunnah, maka dimaksud adalah apabila amalan pemahamannya sesuai dengan Al-Quran sunnah menurut pemahaman salafus salih. Maka lawannya adalah fulan ala bid'ah, mereka sebutkan fulan adalah pelaku bid'ah apabila amalannya menyelisih Al-Quran sunnah dan paham salafus salih. Maka menurut ahli hadis, ya, sunnah adalah mu'arif alil hadis fahuma kullu ma utira Nabi SAW. Jadi kalau menurut ahli hadis, sunnah dan hadis itu dua kalimat yang sinonim, yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW, baik perkataan atau perbuatan atau takrir, pengakuan atau sifat khalqiyah wa khuluqiyah. Bahwa disinilah jelas bagi kita bahwa sunnah dan hadis yaitu bisa dengan makna yang sama menurut paham ahli hadis. Lakinna ma'inda gharim laysa kadhalik. Tetapi dari kelompok fakar ahli hadis, maksudnya bukan ahli hadis dalam istilah riwayat-riwayat hadis, walasyama inda salak alaihi yutilikuna sunnah bimukal bid'ah. Jadi kalau menurut ahli hadis, kita selah-selah makna sunnah sebelumnya, yaitu hadis dan sunnah menurut ahli hadis sama. Tapi kalau menurut ulama salaf, jadi ulama hadis sisi mengatakan hadis adalah ma'utin an misalam min qawin ufi'la utakririn au sifatin khuluqiyah wa khalqiyah. Segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat yang khalqiyah atau yang sifat fisiknya atau sifat akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, itu menurut al-hadis tidak ada beda antara kalimat hadis dengan sunnah. Cuman makna sunnah di sini adalah khusus untuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi kata-kata sunnah di kalangan para ulama salaf itu lebih umum, maksudnya lawan daripada bid'ah. Maka ketika kata-kata hadis juga lawan dari kata ar-ra'i. Lawan dari kata ar-ra'i. Baik. Maka kata-kata hadis ataupun sunnah dalam istilah ilmu, dalam disiplin ilmu, itu lebih sempit pengertiannya. Disiplin ilmu hadis, disiplin ilmu tafsir, disiplin ilmu fikih, disiplin ilmu usul fikih. Ya, ini maknanya lebih sempit. Tetapi dalam istilah ulama-ulama salaf maknanya luas, yaitu setiap yang sunnah adalah lawan dari bid'ah, hadis adalah lawan daripada ar-ra'i atau pendapat logika. Baik, maka nur ini bahwa istilah al-sunnah dan al-hadis jika dimaksudkan dengan masalah satu makna yang lainnya dalam perkara itikad lima bainahum min at-taqarrub fil ghalib ila faqad yakun mar'u min al-sunnah wa laysa min al-hadis. Jadi apabila kita gunakan istilah muhadditsin maksudnya sini dalam disiplin ilmu hadis, maka kalimat sunnah dan hadis itu berbeda jadinya. Tapi kalau menurut ulama salaf, istilah ahlul hadis, ahlul sunnah dalam artian sunnah artinya lawan daripada bid'ah, hadis lawan daripada ra'i, maknanya sama. Tapi dalam disiplin ilmu tertentu ini, setelah ilmu memiliki disiplinan ilmu tafsir, ilmu hadis, maka disiplin ilmu tertentu kata-kata sunnah dan hadis itu berbeda. Hadis adalah orang memiliki kedisiplinan ilmu hadis semata, baik secara riwayat, ya. Adapun as-sunnah adalah orang-orang berguru dengan pemahaman salaf. Jadi, boleh jadi seorang dari ahli hadis, tapi dia bukan bagian dari, maksud dengan ahli sunnah. Jadi, maka oleh sebab itu, maka, ya, pokoknya pun mar'u min ahli sunnah, walaysa min ahli hadis, min nahya istina'iyah. Jadi, boleh jadi seseorang itu ahli sunnah, tapi dia tidak ahli dalam sisi kedisiplinan ilmu hadis secara sinaiyah. Sinaiyah maksudnya apa? Bukan dia orang meriwayatkan hadis. Ya, apalagi di zaman sekarang kita tidak punya sanad-sanad yang seperti ulama-ulama yang hidup di masa Bukhari lainnya. Maka tidak setiap orang ahli sunnah bisa ahli dalam hadis. Boleh jadi dia ahli dalam tafsir, itu maksudnya. Jadi boleh jadi seseorang itu ahli hadis sinaatan dalam bidang ilmu tertentu, walaysa min ahli sunnah, pokoknya penuh pertanian, boleh jadi bukan dia dari ahli sunnah. Itu maksudnya di kalangan mutaakhirin. Jadi setelah munculnya paham-paham yang menisi sunnah. Tapi kalau di sebelum munculnya paham-paham al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan beri kelompok-kelompok Khawarij dan semacamnya, kata-kata ahli sunnah itu sama dengan pengertian ahli hadis. Tapi setelah munculnya paham-paham, maka kalimat al-hadis al-sunnah setelah dibedakan antara disiplin ilmu tadi, maka ilmu hadis tidak maksud dalam sebidang ilmu hadis, Tidak mesti orang itu disebut ahlu sunnah, karena boleh jadi dia memilih paham yang yang tidak sesuai dengan paham ahlu sunnah. Dia tapi ahli dalam ilmu hadis, itu maksudnya. Jadi boleh jadi seorang ahli dalam ilmu hadis, tapi dia bukan ahlu sunnah dalam secara etikotnya. Dengan itulah disebutkan oleh Imam Mahdi, an-nasu ala wujuhin. Imam Abdurrahman bin Mahdi, guru dari Imam Bukhari ini, menyebutkan manusia itu dari berapa bentuk. Di antara mereka huwa imam fi sunnah, imam fil hadis. Kata Abdurrahman bin Mahdi, ini berdasarkan ungkapan ini, boleh jadi seorang tadi imam dalam sunnah dan imam dalam hadis. Ya. Di antara mereka huwa imam fil hadis, ya. Oh, wa minhum man huwa imam fil hadis. Di antara mereka ada yang pakar dalam ilmu hadis. Fa'amma man huwa imam fi sunnah, imam fil hadis, fasbihan at-tawri. Adapun orang-orang, ya kata beliau, adapun orang yang imam dalam sunnah dan imam dalam hadis adalah seperti Sufyan ats-Tsauri. Itu kata Imam Abdurrahman bin Mahdi. Berkata pula Ibnu Salah ketika ditanya tentang perbedaan antara sunnah dan hadis dalam ungkapan sebagai mereka tentang Imam Malik. Ya, dia mengatakan bahwa Imam Malik itu jama'a baina sunnah wal hadis. Imam Malik itu mengumpulkan antara sunnah dan hadis. Jadi as-sunnah maksudnya lawan dari bid'ah, hadis sedang adalah disiplin ilmu tertentu. Ya. Kalau sunnah huna diddul bid'ah, kata Imam Ibnu Salah, bahwa sunnah ini lawan dari bid'ah. Wa qad yakunu insan min ahli hadis, kata Imam Ibnu Salah, boleh jadi seorang itu dari pakar dalam ilmu hadis, bidang ilmu hadis, tetapi dia mubtadi'un. Jadi dia adalah pelaku bid'ah, kata Imam Ibnu Salah ini ya. Wa Malik jama'a baina sunnataini. Ya, ada Pak Imam Malik melengkapi keduanya. Yaitu alim dengan sunnah, ya, juga alim mu'taqad al-sunnah, alim dalam akidah al-sunnah, juga alim dalam masalah ilmu hadis. Ika aikana madhabu madhabu al-haqi min ghairi bid'atin. Maksudnya adalah, kata Imam Ibnu Salah, yaitu madhab dia pakar dalam ilmu hadis secara ilmu, bidang ilmu, kemudian juga dia mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah perbedaan istilah-istilah yang harus pahami, ya, antara ahlu hadis atau ahlu sunnah. Kadang-kadang ulama mengartikan, ya, secara umum, ulama-ulama salah mengistilahkan ahlu sunnah dengan ilmu disebut ahlu hadis, karena merawan daripada ahlu ra'i, dan yang kadang-kadang ulama membedakan ketika sunnah dan ilmu kedisiplinan, maka ilmu hadis berbeda dengan istilah ahlu sunnah, ahlu hadis artinya disiplin ilmunya, pakar dan ilmu bidang hadis, ya, tapi belum tentu dia berakidah ahlu sunnah jemaah. Walakin fil ghalib, secara umum, mayoritas ahlu hadis adalah ahlu sunnah, ya, karena mereka lah yang lebih dekat kepada sunnah Rasulullah SAW dan mewarisi sunnah Rasulullah SAW, ya. Wal muftadi fihim qalil bal ghalib alaihim ittiba. Ya, sedikit dan kalau orang yang ahli dalam bidang ilmu hadis yang jatuh ke dalam bid'ah. Fa idza qila ahlul hadis fi kutubil aqaid, dalam kitab-kitab akidah bila disebut ahlul hadis, maka disebut itu adalah yaitu ahlur riwayah wa diraya. Ya, wa ittiba'an. Jadi mereka kalau digunakan dalam istilah kitab-kitab akidah disebut ahli hadis, maka mereka adalah orang ahli dalam hadis secara akidah, juga mengikuti ahli sunnah jamaah, kemudian juga dalam ilmu hadis mereka orang yang ahli dalam meriwayatkan hadis, yang memiliki riwayat-riwayat dan juga riwayat dalam memahaminya. Sebenarnya berkata Syaikhul Islam dalam menjelaskan maksud ini, lafad ini, maksud lafad ini adalah ahli hadis wa nahnu lana nibi ahli hadis al-muqtasirina ala sama'i au kitabatihi. Kata Syaikhul Islam Taimiyah, kita tidak bermaksud, yakni pengertian al-hadis itu adalah orang yang sekedar mendengar hadis dan menulisnya dan meriwayatkannya. Tetapi al-hadis yang dimaksud adalah kullu man kana haqqu bi hifdhihi wa ma'rifati, orang yang benar-benar hafaz, memahaminya zahir wa batinan. Jadi memahaminya lahir dan batin dan mengikutinya, ya, secara akidah batin wa zahir wa kadza al-Qur'an, demikian pula ahlul Qur'an. Jadi disebutkan oleh beliau, orang ahli fikih bisa disebut al-hadis secara itikad. Jadi al-hadis itu bukan sekedar meriwayatkan, mencatat hadis saja. Kata beliau, ya, bila digunakan istilah itu dalam kalimat-kalimat menjelaskan tentang akidah. Atau ketika berbicara tentang bid'ah, maka al-hadis artinya sama dengan al-sunnah. Tapi bila bicara dalam ilmu-ilmu, kedisiplin ilmu, maka al-hadis tidak sama pengertiannya dengan ahl-sunnah. Jadi itu kesimpulannya. Ya. Baik. Maka apabila digunakan istilah al-hadis dalam kitab-kitab akidah, ya, maka yang dimaksud adalah orang berakidah al-sunnah wal-jamaah. Itu. Jadi itulah perbedaan antara penggunaan al-sunnah dengan al-hadis. Kadang-kadang ulama menyebutkan maksud dengan kalimat ahlul hadis, maksudnya berkidah, akidah al-sunnah jemaah. Baik, demikian yang apa kita bahas jumpa kali ini, yaitu istilah lain dari penyebutan madzhab al-sunnah adalah al-hadis. Berikutnya kita akan bahas besok insyaAllah dalam istilah al-athariyah atau al-athar. Di penyebutan al-athariyah atau al-athar. Nama ini juga disebutkan untuk menyebut madhab al-sunnah jamaah dalam kitab-kitab karangan para ulama. Ya, baik dalam tafsir maupun hadis maupun fikih maupun akidah. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan pada Ahmadu. Kena azan, kita jawab dulu azan. Ya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas menyampaikan ilmunya. Karena mungkin akan sedikit lagi akan azan, mungkin kita akan mendengarkan azan terlebih dahulu. Kami informasikan kembali kepada para peserta yang baru bergabung bahwa kajian ini dapat disaksikan di channel Facebook dan YouTube Konsultasi Islam, dan juga channel YouTube, Facebook, dan juga Instagram Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putrema. Juga kami informasikan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya nantinya, secara langsung dapat menekan tombol raise hand, atau dapat juga mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Baik, kita lanjutkan. Kami berikan kesempatan kepada para pendengar ataupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menekan tombol raise hand. Tapi sepertinya belum ada, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ika Marta Novani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang dalil bahwa Allah menurunkan kain kafan dari langit untuk Rasulullah beserta cucu-cucunya kecuali Husain. Di mana dari Husain ini pemahaman Syiah muncul? Apakah Husain termasuk orang yang tidak masuk surga, Ustaz? Bagaimana dengan pemahaman dan akidah Husain yang masih termasuk dalam tiga generasi emas? Syukran, Ustaz. Baik. Adapun pertanyaan tentang kain kafan diturunkan dari langit itu tidak ada dasarnya, ya. Semuanya di riwayat menyebutkan bahwa para Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain semua dikafankan dengan kafan yang di dunia ini, ya. Barangkali itu bagian daripada khurafat yang dibuat oleh orang Syiah, ya. Adapun Hasan, Husain, Ali, Abu Ja'far Shadiq, semua mereka itu adalah Ahlussunnah Jamaah. Walaupun dinisbahkan kepada mereka perkataan-perkataan yang dibuat dusta oleh orang Syiah. Jadi ada kedua, Hasan dan Husain adalah sebutkan dalam sabda Rasulullah, syabab al-jannah. Dua orang pemuda al-jannah. Mereka kedua-duanya adalah ahli surga. Ya, sebenarnya yang telah Rasulullah SAW terangkan bahwa mereka berdua adalah pemuda di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Husain mengatakan Al-Qur'an itu telah dirubah, tidak ada Husain berkeyakinan taqiyah, tidak ada Husain berkeyakinan al-bada' ala Allah atau keyakinan ar-raja'ah atau meyakini badi muntadhar atau Husain melaknat mencela para sahabat, tidak ada perkataan daripada Husain. Baik pun Hasan, bahkan Hasan adalah memiliki sifat yang dipuji Rasulullah SAW, ya, ketika dia mau demi perdamaian persatuan kaum muslimin, maka Rasulullah SAW inna min hadza sayyidun, dalam waktu hidupnya Rasulullah SAW menyebutkan sungguhnya cucuku ini adalah seorang tokoh yang terhormat, sayyidun yang mulia, yuslihul bihi baina fa'atain 'azimatay minal muslimin, Allah akan mendamaikan melalui dia dua kelompok kaum muslimin yang sedang berselisih. Pujian Rasulullah kepada Hasan. Ya, oleh sebab itu tokoh-tokoh, kebanyakan tokoh-tokoh yang disebutkan oleh orang Syiah Rafidhah itu, mereka menisbahkan perkataan-perkataan bohong kepada imam mereka. Apalagi kepada Ja'far Shadiq, banyak sekali riwayat-riwayat yang mereka sebutkan seperti dalam Usul Kafi Karang Kulaini, riwayat-riwayat dusta yang mereka nisbahkan kepada imam mereka, terutama Ja'far Shadiq. Jadi, apa yang disebabkan hal-hal yang penyimpang-penyimpang yang mereka yakini oleh Syiah Rafidhah hari ini, itu tidak satupun yang diyakini oleh para imam-imam yang yang mereka agungkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan lagi dari Nuha. Ahsanallahu alaikum Ustaz, izin bertanya, jika ada orang awam bertanya kepada kita tentang apa itu manhaj salaf atau apa itu salafi, bagaimana sebaiknya kita menjawab agar jawaban kita mudah diterima oleh orang tersebut dan tidak membuatnya meragukan manhaj salaf? Jazakumullahu khairan Ustaz. Yaitu memahami agama, kita jalan memahami agama Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka, menjalankan agama ini. Itu aja kita jelaskan singkat saja, tidak perlu bertele-tele, mudah aja. Bagaimana pengamalan para sahabat? Jadi dimaksud di sini adalah yaitu manhaj salaf, bukan manhaj personal mereka. Ya, pendapat personal mereka tidak. Tapi maksud adalah merujuk kepada paham-paham mereka dalam menafsirkan hadis-hadis, dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an, ya, bagaimana mereka memahami ayat tersebut, baik ayat-ayat berkenaan dengan jihad, ayat berkenaan amar ma'ruf nahi munkar, ayat-ayat berkenaan dengan iman, berkenaan dengan hari akhirat, hal-hal memahami perkara-perkara berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman, ya, maka kita rujuk kepada paham mereka. Jadi berikan saja contoh yang mudah-mudah, ketika ada orang menafsirkan ayat Al-Quran untuk mendukung paham-pahamnya ataupun untuk membela keyakinannya. Seperti umpamanya mereka menafsirkan firman Allah SWT, umpamanya salah satu orang, ya, umpamanya dia katakan inna salatan tanha 'anil fasya'il munkar, sungguh salat itu mencegah dari perkara keji dan munkar. Kalau dia tafsirkan, untuk apa kita sholat kalau kita tidak buat keji mungkar? Karena sholat itu hanya dilakukan bila kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Bila kita tidak melakukan perbuatan keji mungkar, kita tidak perlu sholat. Karena ada juga orang liberal masukkan demikian. Ya, maka ini bentuk pemahaman. Demikian pula umpamanya pemahaman tentang baiat umpamanya, ya, yang selalu dipromosikan tentang baiat ini oleh orang-orang yang memiliki fanatik kepada kelompok dan imam mereka. Man mata walaysa alaihi bai'ah fa mata maitatan jahiliyah. Orang yang mati dan tidak membaiat imam, maka dia mati dengan jahiliyah. Maka sering ini hadis ini dipelintir oleh para tokoh-tokoh kelompok kajian ya tertentu ya, untuk membuat pengikutnya fanatik kepada dia, simpatik ya, dia mengharuskan bai'at dan menggunakan hadis ini sebagai hujjah. Yaitu kewajiban untuk membaiat imam. Nah, padahal hadis ini penafsirannya, pemahamannya sebenarnya jelas para ulama, bukan maksud imam-imam kelompok ormas-ormas ya, atau kelompok-kelompok kajian jamaah-jamaah tertentu. Yang dimaksud adalah penjelasan semua ulama adalah imam, itu imam kaum muslimin, pemimpin. Imam itu maksudnya pemimpin. Nah, bukan ulama pimpinan ormas tertentu, tidak. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk kita berikan contoh agar mudah lebih dipahasut oleh mereka. Demikian pula dalam ibadah salat, bagaimana praktek pemahaman para sahabat dalam memahami ayat-ayat apa namanya hadis-hadis yang berkaitan dengan praktek sholat dan semacamnya. Kita contohkan hal tersebut kepada mereka agar mereka mudah untuk maksud dengan mengikuti manhajus salaf. Ya, terutama dalam perkara-perkara yang kontemporer ini banyak sekali, terutama dengan taat kepada penguasa. Ini adalah satu manhajus salaf yang telah dipraktekkan oleh para salaf dalam hidup mereka yang secara nyata, terutama di masa Imam Ahmad, bagaimana beliau mempraktekkan dua kaidah yang sangat jelas. Di samping penguasa melakukan sebuah kepenyimpangan yang jelas dalam akidah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, dan penguasa saat itu memaksa ulama untuk meyakini keyakinan itu, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh dan disiksa. Namun Imam Ahmad tidak mau menerima paksaan itu. Beliau sabar. Dalam waktu yang sama, pemimpin yang begitu kejam ini telah melakukan sebuah penyimpangan dalam akidah, demikian pula melakukan pemaksaan kepada dalam pemahaman itu kepada rakyatnya, pada ulama masa itu. Dalam waktu yang sama, Imam Ahmad juga tidak melakukan provokasi. Provokasi untuk menjatuhkan, untuk mengkudeta penguasa yang ada. Jadi oleh sebab itu, ini bentuk pemaham salaf itu adalah mempraktekkan nas-nas itu dengan secara menyeluruh. Ya, secara kompleks. Tidak membagi-bagi, tidak memilah-milah dalam mengamalkan ajaran agama ini. Jadi kalau secara emosional ya, kalau di zaman kita sekarang mungkin ya mungkin sudah dilakukan berbagai upaya untuk menjatuhkan penguasa itu. Tapi Imam Ahmad menjaga kehormatan penguasa, dalam waktu yang sama beliau juga tidak melakukan mau mengikuti kesalahan yang dipaksakan oleh penguasa saat itu. Contoh-contoh ini yang perlu kita jelaskan, yang maksud manhajus salaf adalah mengikuti agama ini sesuai memahami, mengamalkan sesuai dengan apa yang dipraktekkan, yang diamalkan, dipahami oleh para sahabat dan para tabi'in dan asba' tabi'in. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita Ustaz kalau kita melihat dari Ahlul Kalam juga mulai menisbatkan diri mereka kepada salaf, karena salaf menurut mereka adalah orang-orang terdahulu? Sudah kita jelaskan, as-salaf maksud di situ adalah salafus saleh, bukan setiap orang yang terdahulu. Kemudian siapa orang terdahulu? Salaf pengertiannya adalah sebenarnya yang telah kita sebutkan jumhur ulama adalah mengatakan yaitu sahabat, tabi'in, para tabi'in. Yaitu mereka-mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, para tabi'in mengikuti paham sahabat, para atba'in mengikuti paham tabi'in. Walaupun di masa sahabat sudah ada lahir, bukan maksud di masa yang utama di sini. Ini sudah disebutkan kemarin. Penjelasan salafus saleh terkait dua hal, paham dan masa. Jadi bukan paham saja, ya, tapi juga masa, yaitu masa salaf itu adalah masa tabi'in, atba'in, atba' tabi'in. Pahamnya adalah sesuai dengan paham sahabat. Kalau ada di masa tabi'in, ada di masa tabi'in, sudah ada kelompok khawarij di masa sahabat. Di masa Ali bin Thalib sudah ada kelompok khawarij. Apa mereka juga salaf? Mereka tidak salaf. Karena pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Demikian pula Jahmiyah, mulai ada di masa kalam para tabi'in. Ya, mereka bukan salaf, karena mereka bukan mengikuti paham para sahabat. Jadi salaf itu bukan masanya saja, tapi juga pemahamannya. Wallahu a'lam bishawab. Tep, Ustaz, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum ilaikum. Izin bertanya, apakah jamaah-jamaah seperti Tabligh, Ikhwani, Asyairah bisa dikategorikan ahlu sunnah wal jamaah Ustaz, karena mereka mengaku demikian dan berpegang pada sunnah. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa pengertian ahlu sunnah wal jamaah oleh para ulama itu ada dua, yaitu khas dan am. Secara umum mereka ahlu sunnah wal jamaah dalam artian mereka bukan bermadhab syiah rafidah. Jadi selain syiah rafidah itu disebut sunni dalam penjelasan ulama secara umum untuk ahlu sunnah wal jamaah. Karena ya para kelompok ahlu kalam mengakui kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, dan bahkan ulama menyebutkan orang mengakui kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali itu disebut ahlu sunnah wal jamaah. Orang mengingkari khalifah Abu Bakar dan Umar, Utsman, ya itu adalah syiah rafidah, orang yang menyimpang. Ya, maka di sini maka mereka dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah dalam pengertian umum. Apakah mereka dalam secara ideologi, pemahaman agama, terutama dalam perkara yang, ya, apalagi Asy'ariyah, mereka itu di bagian tertentu saja yang jadi kritik, dikritik oleh para ulama. Yaitu dalam masalah memahami masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam masalah iman, dan juga dalam masalah takdir. Ada tiga poin di situ. Dalam masalah takdir, mereka menggunakan istilah al-qasd. Dalam masalah iman, kebanyakan mereka, ya, yang Asy'ariyah itu dalam kitab-kitab mereka, ya, adalah mengatakan iman itu tasdik saja, tidak masukkan amal bagian daripada iman. Tapi orang Asy'ariyah hari ini, banyak mereka yang tidak menerima pendapat itu. Mereka hanya, sebagai mereka hanya dalam masalah tauhid asma sifat saja mereka yang ambil. Ya, bahkan dalam masalah qadar pun mereka tidak memahami apa yang dimaksud al-qasd. Bahkan mereka lebih condong kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah hal ini. Ya, walaupun mereka menggunakan istilah qasd itu adalah arti mereka mengatakan makhluk punya kehendak dan pilihan dan ikhtiar, tetapi tidak punya pengaruh, itu menurut mereka. Tidak punya pengaruh, tidak berefek apa-apa. Ya, sedangkan Ahlussunnah mengalami makhluk punya kehendak. Ya, Allah juga punya kehendak. Kehendak makhluk memang tidak terdapat kehendak Allah SWT. Tetapi makhluk juga punya ikhtiar. Dalam perkara-perkara yang Allah bukakan untuk mereka berikhtiar di situ. Ya, dalam makhluk ini ada tindakan yang sifatnya di luar kehendak mereka, dan ada yang memang kehendak mereka. Kehendak mereka itu pahala dan dosa berdasarkan perbuatan pilihan mereka. Kalau seandainya itu bukan pilihan dan kehendak mereka, tentu mereka tidak berhak untuk dihisab atas perbuatan tersebut. Ya, mereka berbuat dosa atas kehendak keinginan mereka. Maka itu mereka dicatat sebagai perbuatan mereka, dan mereka dihisab atas perbuatan mereka. Wallahu a'lam bishawab.